الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih melanjutkan penjelasan tentang syarat-syarat wajibnya ditegakkan hukum had dalam kasus pencurian. Kita sampai pada poin yang ke-8. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, an tantafiya asy-syubhatu 'an as-sariqi, bahwa telah dinafikan syubhat yang disampaikan oleh pencuri tersebut. Artinya ada syubhat yang disampaikan oleh pencuri yang itu bisa menjadi penghalang untuk ditegakkan kepadanya hukum potong tangan. Fa in kana lahu syubhatun fi ma saraqa fala qata'a 'alayhi, maka apabila si pencuri ini memiliki syubhat terhadap apa yang dia curi, terhadap barang yang dicurinya, maka selama ada syubhat maka tidak ditegakkan kepadanya hukum potong tangan. Tidak ditegakkan kepadanya hukum potong tangan selama ada syubhat. Fa innal hududa tudra'u bisyubhati, karena hukum-hukum had itu dapat ditolak ketika ada syubhat yang muncul, syubhat yang menjadi pencegah dan penghalang ditegakkannya hukum had. Dan apa yang beliau sebutkan ini, fa innal hududa tudra bisyubhat, ini diriwayatkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, idra'ul hududa mastata'tum, idra'ul hududa mastata'tum, فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. Tolaklah hukum had itu semampu kalian. Yani selama ada syubhat yang menjadi penghalang ditegakkannya hukum had, maka itulah yang seharusnya ditolak, tidak ditegakkan hukum had. Sebab seorang hakim salah dalam memberi maaf itu lebih baik daripada salah dalam menetapkan sebuah hukuman. Ada syubhat namun hukuman tetap dilanjutkan, potong tangannya. Belakangan ternyata ada hal-hal yang seharusnya tidak sampai kepada tingkatan tangan itu dipotong karena adanya sesuatu. Tapi karena sudah terlanjur, maka tentu tidak akan mungkin lagi dikembalikan tangan yang telah terputus tersebut. Maka seorang hakim memberi maaf meskipun dia salah dalam maafkan, itu lebih baik daripada menetapkan hukuman terhadapnya dan ternyata dia salah dalam menetapkan hukuman tersebut. Fala qata'a 'ala man saraqa min mali abihi, maka tidak ditegakkan hukum potong tangan bagi seorang yang mencuri harta ayahnya. Wa kadza man saraqa min mali ibnihi, demikian pula orang yang mencuri harta anaknya. Seorang masuk rumah, dia mencuri, ternyata ditangkap. Ketika diselidiki terbukti bahwa dia memang benar mencuri, mencapai nisab yang seharusnya ditegakkan hukum potong tangan terhadapnya. Tapi dia mengatakan itu adalah harta anak saya. Harta yang saya ambil ini adalah harta anak saya sendiri. Ini kan syubhat. Syubhat. Karena seorang ayah tidak boleh dipotong tangannya karena mengambil harta anaknya, demikian pula sebaliknya. Karena keduanya memiliki hubungan nafkah antara satu dengan yang lain. Li'anna nafaqata kullin minhuma tajibu fi mali al-akhar. Karena nafkah setiap dari keduanya merupakan hal yang wajib terhadap harta yang lain. Orang tua menafkahi anak, anak menafkahi orang tua. Sehingga ketika dia mengambil harta anaknya atau sebaliknya, ya, maka ada kaitan, ada keterkaitan dalam hal infak, pemberian nafkah. Sehingga ini syubhat yang tidak boleh kemudian ditegakkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian tersebut. Wala yuqta'u syariku bisariqati min malin lahu fihi syirkun. Dan tidak boleh pula dipotong tangan seorang yang bersekutu, yang berserikat dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis, karena dia mencuri dari harta yang diambil itu adalah merupakan milik bersama antara dia dengan pihak pengelola yang lainnya yang memasukkan sahamnya dalam sebuah perusahaan misalnya. Dia mencuri, tahuan bahwa dia telah benar melakukan pencurian sekian ratus juta. Dia mengatakan ini adalah harta, bagian dari harta saya karena ini adalah harta perusahaan yang saya juga bersama dalam mengelola perusahaan tersebut misalnya. Maka itu menjadi syubhat. Itu menjadi syubhat untuk tidak ditegakkan hukum potong tangan terhadapnya. Wa kadza kullu man lahu istihqaqun fi malin fa akhadha minhu. Maka demikian pula setiap orang yang memiliki keberhakan dalam sebuah harta lalu dia mengambilnya, fala qata'a alaihi, maka tidak ditegakkan hukum potong tangan dalam hal ini karena dia memang memiliki bagian hak dari harta yang diambilnya tersebut meskipun dia mengambil dengan cara yang tidak benar, meskipun dia mengambil dengan cara yang tidak benar. Yang dimaksud di sini bahwa tidak diperbolehkannya ditegakkan hukum had berupa potong tangan bagi pencurinya. Lakin yu'addab wa yuraddu ma akhadha. Namun diberi pelajaran bagi pencuri tersebut. Potong tangan tidak, namun diberi pelajaran. Apakah dengan cara dipenjara atau yang semisalnya, namun tidak ditegakkan hukum potong tangan. Ini yang ke-8. Yang ke-9, an tathbuta as-sariqatu 'inda al-hakim, bahwa kasus pencurian tersebut tersebut telah ditetapkan bahwa hal itu benar-benar terbukti di hadapan hakim. Artinya perkara ini sudah sampai ke pengadilan. Karena sebagaimana yang pernah kita terangkan bahwa hukum-hukum had, ma'asyara ikhwan rahimakumullah, ini tidak boleh ditegakkan oleh siapapun. Tidak boleh ditegakkan oleh siapa saja. Ada seorang melihat tetangganya mencuri, maka dia datangi tetangganya itu langsung potong tangannya. Tidak boleh. Itu bukan wewenangnya dia. Itu wewenang penguasa. Oleh karena itu, selama permasalahan ini belum sampai kepada penguasa, maka tidak ada hukum potong tangan. Tidak ada hukum potong tangan. Namun apabila perkara tersebut, jinayah itu, bentuk kejahatan pencurian itu sampai ke penguasa, masuk ke pengadilan, lalu dalam pengadilan syariat ditetapkan bahwa si fulan benar terbukti melakukan pencurian, bahwa dia mencuri barang ini yang nilainya mencapai nisab untuk dipotong tangan. Apabila telah sampai kepada penguasa berdasarkan bukti-bukti, maka barulah ditetapkan hukum had. Ditetapkannya hukum had. Gimana cara membuktikan kasus pencurian tersebut? Imma bisyahadati adlain, apakah dengan persaksian dua orang yang adil, bukan orang yang fasik. Muslim mempersaksikan bahwa si fulan benar telah melakukan pencurian, atau bi iqrari as-sariq, atau pencuri yang mengakui perbuatannya. Pencuri mengakui perbuatannya sendiri bahwa benar dia telah melakukan pencurian barang ini di rumah ini jam sekian tanggal sekian, dia mengakui itu. Maka apabila telah terbukti, baru ditegakkan hukum had. Li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wastashhidu shahidain min rijalikum. Wastashhidu shahidain min rijalikum. Dan datangkanlah dua orang saksi dari kaum lelaki di antara kalian. Ini kaitannya dengan persaksian. Dua saksi, laki-laki. Namun apabila tidak ada laki-laki, maka persaksian wanita dua kali dibandingkan persaksian seorang laki. Ya, seorang laki dengan dua wanita. Fa illam yakuna rajulaini fa rajul wa mar'atan mimman tardawna min asy-syuhada. Atau dengan cara pengakuan, wa ammal iqrar فَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمْ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِضْرَارِ بِهَا. Adapun mengapa pengakuan itu dijadikan sebagai bukti benarnya sebuah tindakan kejahatan yang dia lakukan, karena seseorang dia tidak dituduh untuk mengakui sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan terhadap dirinya sendiri. Tidak ada paksaan, dia mengakui sendiri dengan inisiatifnya, dengan ikhtiarnya sendiri, tanpa ada paksaan dia mengakui bahwa benar dia melakukan perbuatan pencurian tersebut. Maka tidak mungkin dia tertuduh dusta atas pengakuan tersebut, karena dia mengetahui konsekuensi hukumnya. Ya, dia mengetahui konsekuensi hukumnya. Biasanya seorang tatkala dia mengakui melakukan perbuatan kejahatan yang dia mengetahui konsekuensi hukum, ya tentu dia jujur ketika membuat pengakuan tersebut. Ini yang ke-9. Yang ke-10, ayyu taliba al-masruqu minhu bimalihi, bahwa orang yang dicuri menuntut harta yang dicuri tersebut. Dia menuntutnya. Apabila dia menuntutnya, maka di sini baru ditegakkan hukum had, bahwa ditegakkan hukum potong tangan terhadapnya. Li'anna al-mala yubahu bil badli wal ibahati. Sebab harta itu dibolehkan, ya, menjadi sesuatu yang mubah bil badl wal ibaha. Bil badl, al badl misalnya dia memberi, apakah dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk sedekah, ya, atau dalam bentuk hibah, pemberian, itu namanya badl, dia memberi. Ketika seseorang memberi hartanya kepada orang lain dalam bentuk hadiah atau hibah atau sedekah, maka harta itu telah berpindah kepemilikan menjadi orang yang diberi, milik orang yang diberi tersebut. Dia boleh memanfaatkannya, mubah. Ya. Wal ibaha, atau dengan cara membolehkan. Ada seorang, dia masuk ke rumah orang mencuri, mengambil harta orang tersebut 10 juta rupiah. Mengambil hartanya 10 juta rupiah. Kemudian setelah itu dia tertangkap dan disampaikan kepada pemilik pemilik uang tersebut. Benarkah bahwa bapak ini hartanya dicuri oleh si fulan sebesar 10 juta rupiah? Maka dia melihat kondisi orang itu, kasihan, orang miskin, keluarganya sakit-sakitan, sehingga dia mengatakan, oh itu sudah saya berikan itu, tidak apa-apa, itu untuk dia, ya, semoga bermanfaat untuk keluarganya, kasihan keluarganya sakit-sakitan. Asalnya dia mengambil harta itu dengan sedekah, dengan mencuri. Namun ternyata pemilik harta ini tidak menuntut, tidak menuntut hartanya, malah dia mengatakan biarkan itu untuk dia, ya, tidak mengapa dia mengambilnya, saya sudah merelakan, ikhlaskan. Dia tidak menuntutnya. Karena dia tidak menuntutnya, maka tidak ada hukum had, tidak ada hukum had. Fayahtamilu ibahata sahibihi lahu aw idnihi bidukhul hirzihi aw ghairi dhalika mimma yusqitul hadda. Sehingga ada kemungkinan memang pemilik harta tersebut membolehkan hartanya diambil, atau dia mengizinkan orang itu untuk masuk dan mengambil di tempat di mana dia biasanya menyimpan harta tersebut, atau yang lainnya dari hal-hal yang dapat menggugurkan penegakan hukum had ketika seorang melakukan tindakan pencurian tersebut. Maka ini ma'asyara alaihi wa rahimakumullah, ada 10 poin yang penting untuk kita ketahui, yang dengannya harus terpenuhi syarat-syarat, yang apabila terpenuhi maka ditegakkan hukum had. Namun jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak ditegakkan hukum had. Namun ada hukum-hukum yang lain seperti ta'zir atau memberi pelajaran bagi seorang yang melakukan tindakan pencurian tersebut. Sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Apakah diperbolehkan menetapkan hukum had terhadap pencuri dengan kamera CCTV? Ini dikembalikan kepada pengadilan yang berlaku. Apakah pengadilan menetapkan bahwa CCTV itu akurat untuk membuktikan sebuah kasus pencurian. Jika terbukti maka ditetapkan. Sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.